hadir di majlis ini mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab yang pertama setelah Al-Quran, adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab referensi Islam yang dari Imam Bukhari sampai Nabi itu sanadnya disepakati oleh kaum muslimin sahih. Dari gurunya Imam Bukhari, Bukhari itu sendiri, sampai para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya, dan diteliti sanadnya itu setiap zaman, ya. Dari mulai pembukuannya pada abad kedua atau pada abad ketiga Hijriah sampai sekarang ini, para ulama tetap memeriksa dan menelitinya, dan muncullah kesepakatan para ulama bahwa ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Alhamdulillah kita juga telah membaca sekitar 600-an hadis dari Sahih Bukhari dengan menyelesaikan 2 jilid dari cetakan yang kita jadikan sebagai pegangan, walaupun syarahnya bukan syarah Ibnu Hajar, karena syarah Ibnu Hajar itu besar, ya. Besar, dan ini kita pilih waktu itu setelah kita bingung menetapkan kitab yang kita pegang. Kita pilih karena ringkas, ya, ringkas, dan mungkin juga ada hal-hal kekeliruan-kekeliruan yang sempat kita dapatkan dalam cetakan ini, dan kita bahkan sempat juga menyurati dari pihak pengurus pengajian, menyurati pihak percetakannya, dan ada yang diterima, ada yang tidak, dan kita juga mencari, berupaya terus mencari naskah Arab dari terjemahan kitab ini, karena dia asalnya bahasa Arab syarahnya. Itu dinisbatkan kepada Syekh Al-Utsaimin, ya, syarahnya dinisbatkan kepada Syekh Al-Utsaimin. Memang sebagian dari pembahasan itu nampak, ketika kita biasa dengan karangan Syekh Al-Utsaimin, nampak bahasa-bahasanya, gaya bahasanya sama dengan gaya bahasa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi di saat-saat yang lain kita terkadang merasa janggal, ya, ketika kita baca syarahnya ini. Maka kita memang berusaha untuk mencari naskah Arab dari cetakan ini, walaupun kita masih terus menjadikan ini sebagai pegangan. Dan ini pada hari ini kita mulai jilid yang ketiga, ya. Pada hari ini Sabtu tanggal berapa? Jumadil Ula 27. Jam yang salah atau Pak Supri yang salah? Itu tanggal 2 Februari 2019, tanggal 27 Jumada Al-Ula, ya. Kita mulai jilid yang ketiga ini masih dari dalam kitab azan, ya. Sempat kemarin ada yang memberikan penilaian bahwa cetakan ini tidak terlalu rapi. Pantasnya kan penyelesaian setiap jilid itu ya pada ujung dari pembahasan. Seperti Kitabul Adzan, kenapa tidak selesai Kitab Adzan baru pindah ke jilid berikutnya? Ya, mungkin dia ini standarnya adalah naskah Arab. Standar penjilid membuatkan perjuz ini adalah naskah Arabnya. Ketika naskah Arabnya sudah habis juz 2, ya, berarti walaupun belum habis Kitabul Adzan, ya, maka dia pindah juga ke juz 2. Jadi ini juznya, ini jilidnya, ini disesuaikan dengan jilid cetakan Arabnya. Kemungkinan besar itu, ya. Memang idealnya selesainya juz yang kedua itu dengan selesainya Kitabul Adzan. Sementara sekarang Kitabul Adzan di juz yang kedua itu sampai bab yang ke-9, dan sekarang kita lanjut dengan di sini ada di bawahnya lanjutan ya, bab yang ke-10. Baik, kita mulai bab yang ke-10 dari Kitabul Adzan. Mana Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala berkata, bab al-kalam fil adzan. Bab al-kalam fil adzan, bab berbicara saat adzan. Maksudnya apa hukumnya? Apa hukumnya? Dari zahir perbuatan Imam Bukhari, dia mengatakan atau lebih condongnya dia boleh, walaupun terjadi perbedaan pendapat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu memakruhkan berbicara saat azan bagi muadzin, bukan bagi yang mendengar, ya, bagi yang muadzin, yang azan, memasukkan di antara azan itu ucapan yang lain, kata-kata yang lain. Misalnya setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia teringat HP-nya, ya, HP-nya ada di tempat tertentu dan ketika itu ada orang di sana. Katakan tolong ambil HP saya. Lanjut, hayya 'alas shalah. Nah, itu. Ini pembahasannya. Ya. Ini pembahasannya. Bab al-kalam fil adzan. Berbicara ketika mengumandangkan adzan. Ya. Dengan kata-kata yang bukan lafaz adzan. Ya. Yang dengan kata-kata yang bukan lafaz adzan, seperti nanti akan kita temukan kata-kata dimasukkan oleh Imam Bukhari ungkapan yang lain seperti salatlah kalian di rumah. Salatlah kalian di rumah. Ini juga termasuk lafaz tambahan. Karena ada, walaupun ini tuntunan ya, tuntunan Nabi SAW bahwa ketika jalan berlumpur baru selesai hujan, ya, ya, baru selesai hujan jalan ke masjid itu luar biasa rusak, maka ditambahkan dengan kata-kata atau diganti yang seharusnya hayya 'alas shalah, diganti sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah. Enak sekali ini diberitahukan azad salat sudah masuk, tapi silakan salat di rumah. Sallu fi rihalikum ini dalam suasana tertentu, ya, dalam suasana tertentu. Ini juga dimasukkan ke dalam bab ini, masukkan ke dalam bab ini, dan juga termasuk yang tadi saya contohkan, yang tadi saya contohkan termasuk dalam keumuman bab yang sekarang ini. Zahir perbuatan Imam Bukhari dia condongnya boleh, ya. Bahkan di bawahnya dia nukilkan athar bahwasanya dia condong boleh, nukilkan yang athar di bawahnya. Yang pertama, wa takallama Sulaiman ibn Surat fi adhani. Sulaiman ibn Surat salah seorang dari generasi tabi'in. Sulaiman ibn Surat dari generasi tabi'in. Ini perbuatannya tentu ada alasan agamanya. Ya, dia tidak akan mungkin berbuat bila mana jelas-jelas bertentangan perbuatan tersebut dengan agama. Jadi dijadikan sebagai untuk memberikan gambaran bahwasanya ini perbuatan boleh ketika ada orang yang di zaman, ya, di zaman ketika zaman itu orang benar-benar takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar. Nah, jadi kata Imam Bukhari, takallama telah berbicara Sulaiman ibn Surat dalam Sulaiman ibn Surat ketika azan. Dia azan kemudian dia berbicara. Ini sebagai salah satu contoh bolehnya berbicara yang dinukilkan oleh Imam Bukhari. Kemudian waqala al-Hasan, al-Hasan di sini maksudnya al-Hasan al-Basri, juga dari generasi tabi'in dan bahkan pemimpin generasi tabi'in yang terkenal, yang paling utama beliau ini, al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, begitu juga Sulaiman bin Surat rahimahullahu taala. Al-Hasan al-Basri mengatakan la ba'sa an yadhhak. Tidak mengapa muazin itu tertawa. Tertawa bukan berarti bergurau-gurau sana azan, enggak. Ketika mungkin ada sesuatu yang membuat dia tertawa, maka tertawanya tidaklah merusak ibadah azannya. Kata Al-Hasan al-Basri. Ini perbedaan pendapatnya. Dan Imam Bukhari condong boleh. dengan menukilkan pendapat-pendapat tadi. Sulaiman al-Musarrat bahkan dia berbicara, Al-Hasan al-Basri mengatakan la ba'sa an yadhhab wa huwa yu'adhdhin aw yuqim. Ketika dia azan dan iqamah, boleh dia tersenyum, ya. Ya, boleh dia tertawa. Tetapi saya rasa tertawa dengan tersenyum lebih ringan daripada berbicara. Karena tertawa dan tersenyum tidak mengungkap kata, tidak menyebutkan kata, tidak merangkai kata-kata. Sementara Sulaiman ibn Surat langsung masuk kepada pembahasan. Nukilan dari dia, dia berbicara. Sementara Imam Bukhari, Imam Abdul Hasan Al-Hasan Al-Basri mengatakan boleh tertawa dan boleh ketika azan atau ketika iqamah, ini lebih ringan daripada pembahasan ini. Ya, tertawa tentu tidak sebesar berbicara. Ya, tertawa tidak sebesar berbicara. Yang intinya Al-Imam Al-Bukhari condongnya boleh, ya, boleh untuk hal-hal yang seperti disebutkan di atas. Baik, setelah beliau menukilkan dua pendapat tadi, beliau bawakan hadis. Ini dalilnya. Kalau tadi itu bukan sebagai dalil, tetapi sebagai gambaran bahwa ternyata ini sudah muncul di masa dahulu, bukan sekarang. Maksudnya di zaman beliau. Dan beliau juga kuatkan dengan dalil di generasi sahabat Nabi SAW. Ini sekarang hadis nomor 616. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Ayyuba wa Abdul Hamid sahib Az-Ziyadi wa Asimin Al-Ahwal an Abdullah bin Al-Harith qala khatabana Ibnu Abbas. Khatabana Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Al-Harith dari generasi tabi'in. Kata beliau khatabana Ibnu Abbas, yaitu Abdullah anak paman Nabi, fi yaumi radghin pada Abdullah bin Abbas menyampaikan khutbah kepada kami pada hari radghin, atau dalam sebagian riwayat razghin, ya, ada yang lain radghin, dal dengan zai perbedaannya. Makna dari dua kata tersebut, radghin dengan razghin, adalah tadi yang tadi saya sebutkan, selesai hujan, ya, jalan becek, ya, jalan becek, ya, sehingga sulit untuk datang ke masjid. Ya, inilah maknanya radghin, bukan hujan lebat, tetapi pasca hujan, selesai hujan, kalaupun ada hujannya masih sudah tertinggal gerimisnya. Tetapi akibatnya apa? Jalan becek, jalan ke masjid itu rusak. Ya. Pada hari keadaan cuaca seperti itu, kata Abdullah bin Al-Haris, Abdullah ibn Abbas berpidato menyampaikan khutbah. Falamma balagal muadzinu, ya, ketika dikumandangkan azan dan sampai muadzin itu pada hayya 'alas shalah. Ya. Jadi kumandang azan itu sedang dikumandangkan azan. Ketika sampai pada hayya 'alas shalah, fa amarahu Abdullah bin Abbas menyuruh muadzin ini ayyunadiya untuk mengumandangkan, menyerukan apa? As-shalatu fir rihal. As-shalatu adalah sebagaimana riwayat as-shalatu fir rihal. Ini kata-kata yang diperintahkan oleh Abdullah bin Abbas. Para ulama di sini berbeda pendapat juga. Ada mengatakan pengganti dari hayya 'alas shalah. Ya. Makanya kata para ulama, dia ketika sampai muadzin pada ucapan hayya 'alas shalah, maksudnya hendak mengucapkannya. Ya, berarti sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selesai, kan hayya 'alas shalah lagi. Nah, sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah itu, Abdullah bin Abbas mengingatkan muadzin, yaitu kamu panggil dengan panggilan ini. Apa itu? As-salatu fir rihal. As-salatu fir rihal. Salatlah atau salatnya di rumah saja. Subhanallah, indah agama kita ini. Ketika perjalanan menuju masjid itu terganggu oleh akibat dari hujan, becek, berlumpur, ya, maka diungkapkan oleh, diperintahkan oleh Abdullah bin Abbas menyampaikan demikian sebagai pengganti. Ini pendapat yang pertama, pengganti dari hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalahnya benar, tetapi hayya 'alas shalahnya, karena hayya 'alas shalah itu memanggil untuk sholat di masjid. Nah, jadi azan itu pertama memberitahukan masuknya waktu sholat, kemudian memanggil orang-orang yang sholat di masjid itu untuk sholat di masjid. Marilah, ya, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Jadi diganti itu dengan as-salatu fir-rihal. Ya, ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan salat di, kata-kata as-salatu fir-rihal atau sallu fir-rihalikum itu setelah selesai adhan. Ya, selesai semuanya adhan seperti biasa, dan nanti ada koreksiannya. Setelah dipanggil salat tetapi ternyata kenala jalan ke masjid itu becek, berlumpur, rusak, nah, kalian boleh salat di rumah saja. Ya. Jadi setelah selesai la ilaha illallah, kemudian tambahannya sallu fi rihalikum atau as-salatu fi rihal. Ya. Ini pendapat yang kedua. Dari zahir Abdullah bin Kisah Abdullah bin Abbas ini justru hayya 'alas shalahnya itu diganti dengan as-salatu fi rihal. Ada ucapan hayya 'alas shalah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selesaikan azan semua baru diralat. Ya, karena suasana jalan rusak, as-salatu fir-rihal. Nah, ini pendapat yang kedua. Begitulah teorinya untuk menerapkan panggilan ini. Kemudian setelah selesai khutbah ini, semua orang masih mendengarkan terasa suara Abdullah bin Abbas karena dia selesai khutbah. Dalam sebagian riwayat itu kejadiannya sholat Jumat. Kan setelah selesai khutbah kan ada azan, ya, azan untuk sholat. Ada riwayat mengatakan dia sholat Jumat dan perintah untuk sholat itu di ikomahnya untuk sholat di rumah bagi yang belum datang. Kemudian ada mengatakan khutbahnya khutbah kajian. Khutbah kajian yang artinya menyampaikan kajian biasa, kemudian ketika dikumandangkan azan suasana begitu sulit untuk datang ke masjid karena jalan rusak, maka Abdullah bin Abbas mengingatkan tentang tuntunan ini. Dia katakan kepada muadzin, awalnya benar artinya dibiarkan azan Allahu Akbar dua kali, asyhadu alla ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, selesai itu dan hendak mengucapkan hayya 'alas shalah, kata Abdullah Abbas nanti as-salatu fir-rihal. Ya, itu didengar oleh semua orang. Apa yang terjadi ketika semua orang mendengar tindakan dari Abdullah bin Abbas ini? Fanadharal qaumu ba'duhum ila ba'din. Melihat kejadian itu semua orang saling pandang. Melihat satu sama lain. Kok aneh ya? Kalau di zaman itu sudah aneh, sekarang tak aneh? Aneh sekali. Aneh sekali. Ini zaman masih hidup para sahabat. Abdullah bin Abbas masih ada dan dia tidak tergolong yang akhir-akhir meninggal. Berarti masih banyak para sahabat. Nah, sudah merasa aneh, sudah saling pandang. Mereka ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan itu, fanadharal qaumu ba'dhum ila ba'din dan berkata, faqala fa'ala hadza. Kemudian melihat mereka itu nampaknya menganggap aneh dan protes, maka Abdullah bin Abbas langsung menyampaikan kepada mereka, qal fa'ala hadza man huwa khairun minhu. Ya, fa'ala hadza man huwa khairun minhu. Siapa yang berkata di sini? Mungkin ya, dia menganggap bukan dia mengatakan khairun minni tetapi minhu, dia menghikayatkan tentang dia. Dengarkan bahwasanya yang telah melakukan seperti yang dilakukan olehnya, maksudnya dia sendiri, orang yang lebih baik daripada dia. melakukan perbuatan tadi, meminta muadzin itu mengucapkan as-salatu firrihal dalam kondisi cuaca buruk, jalan rusak, yang telah dilakukan yang seperti ini oleh orang yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini, yaitu daripada dia sendiri. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Jadi dia berdalil dengan hadis. Perbuatannya tadi bukan perbuatan tanpa alasan, tetapi dia melakukannya karena ada dasarnya, ada dalilnya. Maka dia mengatakan telah berbuat demikian orang yang lebih baik daripada dia, maksudnya dia sendiri, Abdullah bin Abbas. Wa innaha azmah, dan sesungguhnya itu adalah ketegasan, azimah dalam bahasa, dalam ungkapan yang lain. Dia bukan hanya sekedar keutamaan, tetapi dia adalah ketegasan. Berarti ada nilai lebih dari hanya sekedar sunnah. Lebih dari hanya sekedar, ini pemahaman Abdullah bin Abbas. Wa inna di sini artinya apa? Azimah. Azimah artinya sesuatu yang tegas. Dia bukan sebatas anjuran. Ada, walaupun tidak sampai kepada tingkat kewajiban, tetapi di atas sunnah. Ya, di atas sunnah. Tidak sampai kata kepada hukum wajib, tetapi dia anjurannya sangat tegas. Anjurannya sangat tegas. Jadi Abdullah bin Abbas melakukan hal seperti itu karena dia mendapatkan contoh dari Nabi, dan bahkan dia memahami ketika suasana alam, ya, keadaan jalan seperti itu, hujan apalagi, maka dia bukan sekedar sunnah, namun dia adalah azimah. Azimah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Kita tadi telah memberikan mukaddimah, pembahasan ini adalah pembahasan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau seandainya di masa Abdullah bin Abbas itu kaum musliminnya sudah merasa asing dan memunculkan ketika itu sunat belum lagi asing di masyarakat. Sunnah-sunnah Nabi belum terasa asing. Di zaman kita ini sunnah sudah menjadi asing. Ya. Kalau kita mampu untuk menyampaikan dan tidak memunculkan problem yang lebih besar, ya. Kalau di zaman ketika peristiwa Abdullah bin Abbas itu selesai ketika menyampaikan, karena mereka semuanya kemauannya mengikuti sunnah. Kalau dikatakan itu sunnah Nabi, semuanya patuh. Ya. Kalau sudah dikatakan ini hadisnya ada kok, ya. Hadisnya ada, kata sahabat pula yang berkata adalah sahabat. Tentu mereka semuanya, oh ya kalau begitu benarlah. Kalau sekarang jelas-jelas itu hadis Sahih Bukhari, mereka juga masih menentang. Oh ya itu memang hadisnya, tetapi takwilnya bukan demikian, maknanya bukan seperti itu. Nah kan bisa berbahaya ketika kita menerapkan seperti yang terjadi di zaman ini. Zaman itu memang banyak yang masih menentang, yang bingung. Ya, yang merasa asing, tetapi secepat itu Abdullah bin Abbas mengatakan saya melakukan ini karena Nabi melakukannya. Ah, semuanya sami'na wa ata'na. Semuanya sami'na wa ata'na. Kalau ini diterapkan sekarang dalam kondisi sunnah Nabi itu benar-benar tersembunyi dari pengetahuan kaum muslimin. Ya, jangankan yang sunnah, yang wajib saja, yang jelas-jelas haram saja sudah berhasil disamar-samarkan orang, apalagi yang sunnah, yang jelas-jelas haram jadi samar-samar, ya. Yang jelas-jelas wajib jadi samar-samar, ya. Contohnya sajalah, bagi wanita muslim-muslimah kan wajib menutup aurat, ya. Nah, ketika ada tokoh yang mengatakan, ya, tokoh agama yang mengatakan tidaklah wajib, hanya sebatas kebiasaan orang Arab, mulailah banyak orang yang menerima. Ini cocok dengan selera ini. Ketika riba itu haram, dirubah pula lah istilahnya, ya, dinamakan dengan bunga, ya, bunga mawar, bunga apa, ya, kalau bunga itu kan kembang yang harum, ya, sehingga orang tertarik dengan semua bunga. bunga-bunga di taman. Ya. Sehingga, namanya bunga di taman tentu orang tertarik. Bagaimana dosa yang jelas-jelas haram itu menjadi samar-samar? Dibuatkan istilah yang begitu saja sudah banyak yang tidak tahu, karena semua orang ingin menyamar-nyamarkannya. Bagaimana yang tingkatnya di bawah itu seperti sunnah yang diterapkan di zaman Abdullah bin Abbas ini? Ya. Bolehnya atau disunahkannya mengingatkan orang untuk boleh sholat di rumah, tidak perlu ke masjid karena jalannya rusak, dengan kata-kata as-salatu firrihal, yang ketika itu banyak di antara mereka yang merasa bingung. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas mengatakan itu bukan saya, tetapi dahulu Nabi mengatakan demikian. Akhirnya mereka tunduk kembali. Oh, sami'na wa ata'na. Subhanallah. Itulah generasi dahulu. Ya. Kalau sudah dari Nabi itu, semuanya mereka campakkan semua. Siapapun yang perlu dapat, tidak perlu. Ya, satu-satunya hadis Nabi SAW. Ya. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah ucapan kami mendengar dan kami mentaati. Ya. Begitu kepatuhan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka sekarang kita harus berhati-hati. Jangan dengan alasan itu Sunnah kita rubah pula, gempar dunia. Nanti orang datang ke masjid. Kalau tujuannya untuk mendatangkan orang ke masjid, tidak apa-apa. Tapi tujuan datangnya kan bukan untuk sholat, untuk protes ini masjid apa ini? Ini sudah tanda-tanda masjid sesat. Lalu kita katakan, oh ini ada hadisnya kok pak. Kami tidak menerima. Walau kamu datangkan dari Sahih Bukhari, karena ini tidak nampak, tidak ada sebelum-sebelumnya. Maka jangan sampai pula kita terjatuh kepada perkara yang seperti ini. Tujuan kita baik tetapi hasilnya buruk. Ya. Kalau dahulu orang saling pandang saja, kalau tidak sekarang tidak. Orang datang ke masjid, bawa kayu, bawa parang. Ya. Ya. Saling pandang, kok bisa ya seperti ini? Kalau hanya sebentar seperti itu, alhamdulillah lah. Ya. Kalau hanya bicara di belakang, alhamdulillah. Tapi mereka akan, orang-orang yang tidak memang menyukai ya agama ini akan melakukan tindakan-tindakan. Maka berhati-hati ya dalam menerapkan sunnah. Berhati-hati dalam menerapkan sunnah. Terkadang kita menginginkan kebaikan tetapi munculkan keburukan yang lebih besar, maka menerapkan sunnahnya itu bermasalah. Ya, bermasalah. Ini kita berikan ulasan supaya hal ini jangan sampai pula. Ya, banyak orang, kita kan semuanya belajar sunnah kan untuk diterapkan Ustaz. Iya, untuk diterapkan, tetapi ya, kita menerapkan sunnah itu tujuannya beragama, tujuannya bukan untuk memunculkan kerusakan, kemungkaran, mudarat yang besar, tapi untuk bagaimana memunculkan rahmat, keberkahan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang berani Masjid Umar ini ya, apa kan kata-kata as-salatu firrihal ya, gempar nanti gempar ya. Karena akan semakin buruk pandangan masyarakat kepada Masjid Umar ini, yang memang sudah buruk ya. Ya, sudah buruk semenjak dahulunya masjid yang eksklusif, masjid untuk kelompok sendiri. Saya khawatirnya nanti di sini diterapkan, maka saya berhati-hati pula menyampaikan ini. Jangan sampai pula muadzin ya, berani untuk mengucapkan itu, berarti Ustaz melarang untuk terapkan sunnah. Tidak, tetapi kita perlu pertimbangkan ya, perlu memberikan pertimbangan bahwa menerapkan sunnah ini bukan begitu saja, apalagi di zaman kurangnya pengetahuan kaum muslimin terhadap sunnah Nabi SAW. Jangankan yang sunnah, yang wajib dan yang haram saja mereka sudah dikelabui oleh banyak orang, mereka tidak mengenalinya, apalagi yang sunnah-sunnah demikian. Kita lanjutkan. Dari di bawah bab ini hanya ada satu hadis dan kesimpulannya tadi ya, boleh untuk berbicara sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Yang intinya tadi adalah menambahkan kata-kata yang di luar azan seperti as-salatu fir rihal atau sallu fir rihalikum, kemudian dikembangkan lagi berbicara yang dibutuhkan walaupun terjadi perbedaan pendapat. Ya. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, ya, itu ada riwayat dari mereka itu walaupun dilemahkan oleh para ulama, dia mengatakan azannya tidak sah ketika ada muadzinnya berbicara di luar lafaz azan. Tetapi minimalnya pendapat riwayat dari mereka itu dan dari mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i adalah makruh. Ya, makruh. Ya. Tetapi yang perlu kita ambil kesimpulan di sini, kalau terjadi perbedaan seperti itu, ketika muadzin itu butuh untuk berbicara, maka boleh dia berbicara. Ya. Daripada diam, misalnya dia sedang azan. Kebetulan di situ ada orang yang sedang khusyuk baca Al-Qur'an atau melakukan duduk, ya. Tiba-tiba ada yang mungkin karena dia duduk dan mengantuk, sementara dia membawa tas, ya, membawa tas, dan ada orang yang mengintai tasnya. Ya, ini sangat membutuhkan. Sementara dia sedang azan, maka boleh dia membangunkan, oh hati-hati tas kamu mau dimaling gitu. Jadi karena pembahasan ini sudah diangkat oleh para ulama, maka dalam kondisi yang tadi kita sampaikan, ketika berbicaranya sangat dibutuhkan, maka tidak sampai ke tingkat makruh. Tetapi kalau tidak ada perlunya, ya, tidak ada perlunya, kemudian dia sebelum azan dia masih berbicara, ya, dan ketika dia sedang berdiri di depan mikrofon ini, dia sedang berbicara, kemudian tiba-tiba masuk waktu azan dia. Selesai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sambung lagi bicara dengan kawannya, ini makruh nih. Nah, ini yang makruh. Ya, kalau memang apa, selesaikan dahulu atau selesaikan azannya. Selesaikan azannya. Ini kesimpulan dari pembahasan yang ke-10 ini, dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babu adzanil a'ma. Kata Imam Bukhari, bab adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu. Bab adzannya orang buta. Adzannya orang buta idza kana lahu, apabila dia memiliki orang yang memberitahukan kepadanya masuknya waktu. Ini menunjukkan masuk waktu itu tidak bisa dirabah. Ya. Dirabah, oh dia masuk waktu zuhur, tidak ada. Waktu itu dilihat, ya, dia masuknya waktu saat itu adalah penglihatan. Karena kaitannya adalah keadaan waktu, ya, terang. Makanya dalam salat waktu salat kemarin kita lihat Nabi SAW salat asar sementara matahari masih terang. Nah, menyifati terang ini kan tentu dengan disaksikan. Ya. Kemudian kami selesai sholat subuh sementara suasana masih gelap. Ini kan juga disaksikan, dilihat. Jadi waktu sholat itu semuanya adalah diletakkan pada fungsi penglihatan mata. Ya. Ketika matahari tergelincir ke barat itu tidak bisa diraba. Ya. Untuk ini bisa diraba-raba, maka timbul pembahasan, boleh tidak orang buta yang sarana untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu dia tidak ada, boleh tidak dia azan? Ya. Dari perbuatan Imam Bukhari dalam bab ini dan juga pendapat para ulama, sepakat para ulama boleh dengan syarat ada yang memberitahukan kepadanya waktu sholat. Jadi azannya dia boleh, untuk menetapkan waktu sholat itu masuk atau tidak ada yang memberitahukan kepadanya, orang yang melihat, jangan buta yang lain, ya. Tapi orang yang melihat, yang memiliki penglihatan, dia yang mengetahui, oh ini sudah tergelincir matahari, oh ini sudah begini, karena waktu sholat itu ditetapkan dengan perjalanan matahari, ya, perputaran matahari, maka yang mengabarkannya itu harus yang memiliki nikmat mendengar melihat. Nah, ini persyaratan bolehnya muadzin salat. Nah, muadzin untuk azan. Nah, kalau sekarang tentu dengan sarana yang lainnya. Sarana jam misalnya. kalau dia diberi dihafalkan biasanya, atau sarana masuknya waktu dengan azannya di radio, di televisi, ya, ini termasuk dikiaskan kepada adanya orang yang memberitahukan, ya. Atau ya, sarana di jam di HP-HP sekarang ini ada jadwal waktu sholat yang langsung dengan suara, ya, langsung dengan suara, ya, dengan suara azan atau dengan suara dengan bahasa seperti hana waktu sholatil zuhur, ketika muncul alarmnya hana waktu sholatil zuhur, ya, telah masuk waktu sholat zuhur. Nah, maka si yang orang yang buta ini, ya, mulai azan. Nah, ini bisa dikiaskan dengan masuk dalam syarat tadi, yaitu ada yang memberitahukan waktu masuknya waktu kepada dia, maka dia dibolehkan untuk azan. Bila mana tidak, maka tidak dibenarkan azan. Kacau balau nanti. Dan juga termasuk, ya, juga termasuk yang mengabarkan ini adalah, kalau di negeri kita ini adalah suara azan di masjid yang lain. Asal enggak semua masjid itu orang yang muadzinnya buta. Kalau semuanya buta kan masih ada yang beritahukan. Tapi kalau pasti, ya, ya, kalau seandainya satu masjid ada orang yang buta, kemudian mendengarkan ada azan dua atau satu di masjid yang lain sudah mulai azan, dia sudah mulai bersiap-siap tuh. Untuk lebih nyamannya nanti azan satu lagi, ya. Nah, baru dia azan. Ini juga bisa dijadikan standar. Juga bisa dijadikan standar dan berhukum dengan hukum ada orang yang memberitahukan, yaitu suara azan di masjid lain, berarti dia sudah mulai bisa azan, sudah bisa untuk memulai azannya. Baik, kita baca hadis di bawahnya, hadis nomor 617. Kata Imam Bukhari, haddathana Abdullah ibn Maslama an Malikin an ibn Shihab an Salim bin Abdullah an Abih, ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah ibn Umar, karena Salim ini Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab. An abihi, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Wahai kaum muslimin, nanti kalian di malam hari akan mendengarkan azan Bilal. Nah, kalau kalian mendengar azan Bilal, berarti para sahabat sudah kenal suara Bilal. Ya. Nabi lalu adzan Nabi. Nanti tengah malam kalian mendengarkan azan Bilal, maka jangan khawatir. Yang makan silakan makan, yang minum silakan minum. Ya, belum imsak itu. Hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Ibnu ummi maktum Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Dan dialah yang al-a'ma. Dialah yang buta yang di kabarkan oleh Allah di dalam surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, al-a'ma dalam ayat itu adalah beliau ini, Ibnu Ummi Maktum yang namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Ummi Maktum, dia termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Dia sangat rindu untuk mendengarkan Al-Qur'an. Belum beberapa hari dia datang ke Nabi, dan ketika itu misalnya Nabi sedang menyampaikan Al-Qur'an, dia mendengar. Kemudian pergi lagi. Padahal dia buta itu. Kerinduannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi Subhanallah. Bahkan ya, suatu ketika dia datang karena kerinduannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, datang dia bergesa-gesa kena luar biasa. Ya, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Isra Abasa tersebut. Sesampainya kepada Nabi, ternyata Nabi sedang disibukkan menyampaikan dakwah kepada petinggi-petinggi Mekah. Ketika itu ada orang-orang kaya, tokoh-tokoh Mekah sedang berada di rumah Nabi, dan Nabi serius berharap besar kalau ini sempat masuk Islam, luar biasa. Ya, sedang serius, sedang fokus menyucikan ayat Allah, memberikan daya tarik, menyampaikan indahnya agama. Mereka pun nampak oleh Nabi ada ketertarikan, maunya mereka mendengar. Tiba-tiba terganggu suasana. Datang tergopoh-gopoh, tercepat, terengah-engah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bacakan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak peduli, dia fokus kepada mereka-mereka ini. Kemudian datang lagi dia, ya, diulangnya kembali permintaannya. Nabi juga tidak mau, dan bahkan Nabi SAW bermuka masam dan terus berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Turunlah teguran dari Allah dalam surat Abasa tadi. Nah, ini dia. Nah, setelah kejadian itu, setelah turun ayat dalam surat di awal surat Abasa, Nabi SAW sangat memuliakan beliau ini, sangat menghargai, memuliakan, dan bahkan beberapa kali Nabi SAW memilihnya sebagai penggantinya sebagai pengurus Madinah atau pemimpin Madinah. Ketika dia keluar untuk perang, Abdullah bin Maktum dijadikan sebagai wakil Nabi, ya, PLT. PLT. Iya. PLT Nabi. Menjadi pemimpin Madinah. Si yang buta ini, Abdullah bin Maktum al-A'ma. Ya. Bahkan ketika salah satu peperangannya tidak membolehkan sholat subuh dan tidak mengharamkan makan. Itu fungsi azan pertama itu. Tidak mengharamkan makan dan silakan makan, kulu wasrabu, fakulu wasrabu, lanjutkan makan kalian, lanjutkan minum kalian, aktivitas sahur nanti sampai azannya Ibnu Ummi Maktum berakhir. Ya, berarti azannya Ibnu Ummi Maktum ini adalah azan subuh. Azan subuh itu azan yang menandakan masuknya waktu sholat dan mengharamkan makan bagi yang hendak berpuasa. Tsumma qala wa kana rajulan a'ma. Ibnu Ummi Maktum ini adalah laki-laki yang buta. Jadi panggilan atau sebutan si buta ini sebutan yang biasa. Walaupun mungkin gelar dengan kekurangan, ya, dalam tanda petik kekurangan yang dimiliki itu bila mana diterima dan orang yang dipanggil itu pun tidak merasa berkecil hati, maka boleh. Tetapi kalau diketahui ini membuat dia berkecil hati, ya, ketika dipanggil, eh, si buta, kalau dari suaranya sudah tidak enak, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Atau si pincang, Si tengkak pulan, kalau diketahui dia tidak suka, maka tidak dibenarkan. Kalau dilakukan terus, maka masuk dalam ayat wala tanabazu bil alqab. Walaupun dia memang buta, tapi dia tidak rela dipanggil si buta, maka tidak dibenarkan. Ya. Memang dia pincang, tengkak. Ya. Kalau dia tidak suka dipanggil itu, maka jangan dipanggil. Karena ini tidak termasuk adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar itu dipanggil buta, wa kana rajulan a'ma. Allah juga mengatakan anja'ahul a'ma. Ya. Karena memang diketahui dia tidak merasa apa-apa ketika dipanggil si buta. Wa kana rajulan a'ma, kata Abdullah bin Umar, la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Nah, ini tadi ada yang memberitahukan waktu salat. Waktu salat sudah masuk, baru dia azan. Asbahta maksudnya sudah masuk waktu subuh. Itu alarmnya. Itu yang memberitahukan dia. Ini yang disebutkan dia. Izakana lahu mayukbiru, apabila ada yang memberitahukan kepadanya waktu sholat sudah masuk. Ini syaratnya boleh yang orang yang buta itu untuk azan. Ya. Seperti yang kita kembangkan tadi, yang pertama dengan adanya alarm, jam itu tanda ketika sudah masuk kan waktu sholat kan bunyinya. Ada bunyinya kan? Ya, kalau ini ada. Sebagian jam itu ada, kalau sudah masuk waktu dia bunyi. Nah, itu tanda sama dengan ini, sama dengan orang. Asbahta tadi. Kalau buat kalau dibuatkan jam seperti itu, ya, ketika masuk salat asbahta. Ya, kalau waktu subuh, ya. Kalau waktu zuhur sudah hana waktu zuhur. Nah, jadi boleh orang yang buta itu untuk azan dengan cara seperti tadi. Satu hadis, ya. Ya, satu hadis. Tambah satu bab lagi. Babul adzan ba'dal fajri. Bab adzan setelah terbit fajar. Ini adzan subuh, ya. Setelah al-fajr di sini maksudnya salat fajar, bukan salat subuh. Ya, salat fajar itu salat sunat fajar. Ini kumandang azan waktu subuh. Nomor hadis 618. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhbaratni Hafsatu. Ya. Hafsa ini ada kakak Abdullah bin Umar. Akhbaratni Hafsa yaitu kakaknya. Ya, Hafsa bintu Umar. Hafsa binti Umar. Akhbaratni Hafsa anna Rasulullah SAW, Hafsa istri Nabi, ya, anna Rasulullah SAW kana idza takafa al-muadzinu lis-subhi wabada as-subhu shalla rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Kana Nabi SAW idza takafa, Nabi SAW apabila dia i'tikaf atau i'takafa al-muadzinu, kana idza i'takafa al-muadzinu lis-subhi adalah Nabi SAW apabila muadzin itu berada di masjid untuk menunggu waktu subuh, ya, wabada subhu, dan sudah mulai masuk subuh, Nabi SAW shalla rak'ataini khafifatain, Nabi SAW salat yang dua rakaat ringan, ya. Salat dua rakaat ringan ini bacaannya ringkas, ya, ringkas. Baca Al-Fatihah, mungkin hanya Al-Fatihah saja, kemudian bacaan rukuknya satu kali, kemudian bacaan bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamina rabbana walakal hamdu, kemudian sujudnya subhana rabbiyal a'la, kemudian duduk di antara sujud rabbighfirli, kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la, kemudian bangkit lagi. Ini solat yang ringkas, ya. Ini yang ringkas dengan bacaan yang minimalis, ya. Bacaan yang minimalis, ya, ada, ya. Solat ada yang minimalis. Nabi SAW juga menyuruh, ya, ketika sedang khutbah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukum yang paling kuat adalah wajib. Tahiyatul masjid hukumnya yang paling kuat adalah wajib. Nabi SAW sedang khutbah, mendengarkan khutbah wajib, ya, mendengarkan khutbah wajib, ya. Ketika masuk seseorang kemudian dia mengejar sab yang agak di depan, di tengah, kemudian dia langsung duduk. Nabi sedang khutbah ini. Kalau itu adalah sunnah, tidak akan mungkin Nabi SAW melakukannya. Sedang khutbah, kemudian dia langsung tanyakan, eh si fulan, kamu sudah salat dua rakaat? Sedang khutbah, kamu sedang salat? Oh, belum ya Rasulullah. Nah, bangkit lagi, berdiri lagi, dan salat dua rakaat, dan ringkas. Ini minimalisnya. Ringkas, seperti tadi, contohnya yang kita sebutkan. Jadi, shallah rak'ataini khafifataini qabla an tuqama shalah, sebelum dikumandangkan iqamah. Ini menunjukkan bahwasanya salat fajarnya Nabi itu ringkas. Bahkan ketika dia salat di rumah, kata Aisyah, seakan-akan saya menyimpulkan dia tidak baca Al-Fatihah, ya. Saking ringkasnya salat dua rakaat fajar itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, inilah hadisnya, dan saya tadi sempat bingung, ya, karena pembahasannya adalah azan setelah fajar. Azan setelah fajar maksudnya mengumandangkan azan setelah masuknya waktu subuh. Karena idza i'takafal muadzinu lisubhi wabada subhu, di sini ada yang tersembunyi, ada yang tidak disebutkan, yaitu dikumandangkannya azan ketika sudah masuk subuh, dan muadzin yang tadi menunggu di masjid, lalu dia azan, Allahu Akbar, selesai azan subuh, Nabi SAW, ini cerita Aisyah, bukan Nabi yang i'tikaf, ya. Ya, Nabi di rumah. Nabi di rumah dan terdengar azan muazin di masjid. Kemudian Nabi SAW salat seringkas dua rakaat. Itu salat dua rakaat fajarnya. Yang paling utama dari salat rawatib itu dia. Yang paling afdal dari salat rawatib sehari semalam adalah salat rawatib subuh. yang dua rakaat sebelum subuh itu. Tetapi ternyata Nabi SAW melakukannya dengan ringkas. Ya. Ya. Rakaataini khafifataini qabla an tuqama shalah, sebelum dikumandangkan iqamah. Ya. Sebelum dikumandangkan iqamah. Ini kaitannya dengan bab tadi adalah masuknya waktu subuh itu dikumandangkan azan, dikumandangkan azan dan muadzinnya berada di masjid. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya muadzin itu paling orang yang paling menjaga waktu salat. Orang yang bisa saja orang lain belum masuk sampai ke masjid dia sudah berada di masjid. Orang yang insyaallah tidak akan luput rakaat pertama. Ya, tidak akan luput takbiratul ihram seperti yang telah kita pelajari dari keutamaan azan. Ya. Jadi di sini ceritanya dan disebutkan juga tentang sholat dua rakaat fajar itu diringkas. Kalau seandainya dua rakaat fajar itu ringkas, padahal dia sholat rawatib yang paling afdal, maka tentu yang lain ringkas juga. Ringkas juga. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua 619, kata Imam Bukhari, hadatsana Abu Nuaim. Ya. Qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salama an Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Sebenarnya babnya seharusnya kalau dua hadis ini menceritakan tentang bentuk salat subuhnya, salat dua sebelum subuhnya Nabi, babnya yang tepat adalah ya ringkasnya salat dua rakaat subuh. Bukan tentang azan, tetapi karena tidak tahu saya apa hubungannya dengan azan. Mungkin dikumandangkannya azan untuk subuh. Ya. Dan patokan salat subuhnya Nabi, salat dua rakaat subuhnya Nabi SAW fajar itu adalah seketika muadzin selesai dan dia membaca zikir setelah azan langsung dia salat cepat. Berarti dia juga menunggu ya. Dia juga menunggu selesai dan mengiringi azan. Ucapan muadzin kemudian baca zikir, setelah itu dia langsung salat dua rakaat fajar dengan sangat minimalis. Ya. Ini juga di antara azan dan iqamah dari salat subuh. 620 Imam Al-Bukhari mengatakan hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Mungkin menjelaskan azan subuh juga. Ya. Menjelaskan azan subuh bahwasanya Bilal akan mengumandangkan azan di malam hari bagi mereka yang berpuasa, yang sedang sahur, tetap lanjutkan sahurnya. Ini bukan tanda imsak ya. Ya, bukan tanda mulainya tidak bolehnya makan, maka terus lanjutkan makan, terus lanjutkan minum sampai nanti azannya Ibnu Ummi Maktum. Yang azannya itu adalah azan subuh. Mungkin ya, yang dipahami dari tiga hadis ini adalah kumandang azan subuh. Ya, dikumandangkannya azan subuh di zaman Nabi SAW dengan menceritakan bahwa Nabi SAW menunggu, sebagaimana juga muadzin menunggu masuk subuh. Ketika waktu subuh sudah masuk, maka muadzin azan dan Nabi mendengarkan. Setelah selesai azan, Nabi SAW langsung sholat dua rakaat sebelum subuh dengan ringkas. Ya, ini kesimpulan atau faedah yang paling utama juga kita ambil dari dua riwayat sebelumnya adalah Nabi SAW sholat dua rakaat fajar itu sangat ringkas dan sholatnya yang diceritakan di sini tentu di rumah karena yang bercerita Hafsah dan yang juga bercerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, bila mana itu tidak bisa dilakukan maka di masjid juga bisa dilakukan karena waktunya bukan tempatnya. Waktunya adalah di antara azan dan iqamah di waktu subuh dan kemungkinan besar ya dari bab ini menjelaskan tentang azan subuh dan Nabi SAW menunggu azan subuh bukan sedang tidur. Ya, kita sekarang ini azan subuh itu kita sedang masih nyenyak tidur. Kapan baru bangun? Ketika iqamah dikumandangkan. Kapan bangun? Ketika terdengar imamnya sudah membaca Al-Fatihah. Ini tidak. Ya, azan subuh itu sudah seharusnya kita sudah bangun dan mengiringi ikuti bacaan muadzin, ucapan muadzin kemudian mendengar setelah selesai salat dua rakaat di rumah. Ini luar biasa. Ini yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah beberapa bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah berapa jedah waktu ya, durasi antara satu kalimat ke kalimat berikutnya? Tidak ada ya, tidak ada durasi. Makanya tadi ketika tidak ada ketetapan durasinya ya, ya yang normal-normal. Yang normal mungkin durasinya adalah jedah untuk menarik nafas, untuk mempersiapkan nafas untuk mengumandangkan, karena itu kan panggilan. Maka jeda untuk mengatur nafas lagi itu saja, dan tidak ada ketetapan durasi misalnya 10 detik atau 15 detik, nah ya, sesuai dengan kebutuhan muadzinnya. Kalau muadzinnya sudah terlalu tua untuk mengumandangkan azan satu kalimat saja dia harus ambil nafas 15 detik, ya silakan ya. Ya, setelah selesai dia keluar nafas panjangnya, lega dia, menarik nafas baru ya, sesuai kebutuhan. Dan yang perlu kita ketahui, tidak ada penetapan durasi untuk apa? Karena kalau orang biasa punya jedah waktu yang lama, ini kesempatan untuk berbicara. Ya. Apalagi kalau sudah selesai ungkapan pertama dia masih bergerak sana, bergerak sini. Nah, ini tidak, ini yang makruh juga. Ini diperhatikan oleh muadzin, karena azan itu ibadah. Kemudian yang kedua, lupa lafaz ketika dia hayya 'alas shalah, lupa kemudian langsung Allahu akbar Allahu akbar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dalam salat saja tidak ada masalah, tidak ada sujud sahwi ya. Tidak ada sujud sahwi. Ada sujud sahwi. Pertanyaan di luar pembahasan, bagaimana hukumnya jika menjual barang, misalkan kendaraan bermotor, di mana kita mengetahui si calon pembeli memakai jalur pembiayaan riba? Loh, kok bisa? Jual belinya dengan kita ya? Jual beli kita ya. Kalau seandainya dalam bentuk cash, bayarnya ke kita. Kalau dalam bentuk kredit, kita harus bayarnya kepada kita. Jangan pakai jasa yang lainnya, apalagi yang konsekuensinya riba. Kalau ada tawaran dari pembeli seperti itu, jangan terima. Kan banyak pembeli yang lain, jangan terima. Berarti kita telah jerumuskan dia kepada dosa. Ya. Nah, tidak apa-apa, saya dapat untung, kamu masuk neraka. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau memang itu penawaran pembeli, kita cari pembeli yang lain. Kalaupun dia tidak bisa bayar cash dan dia bisa kredit, kreditnya kepada kita. Dan tidak ada konsekuensi riba di sana, wabillahi taufik. Izin bertanya, bagaimana jawaban saat azan dikumandangkan? Ini pertanyaannya pakai komputer, mungkin bawa komputer sini ya. Sudah siap, berarti persiapan untuk pengajian ini. Iya, berarti dia baca atau sudah bersiap dan tahu akan yang apa yang dipelajari, ini luar biasa. Iya. Bagaimana jawaban saat azan dikumandangkan? Ya, seperti yang diucapkan oleh muadzin dalam pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Ya, hendaklah dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, Allahu akbar Allahu akbar, kata muadzin, kita baca seperti itu. Ya. Ketika kecuali ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, selain dari itu, hayya 'alas shalah al falah, maka dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, sampai as-shalatu khairum minan naum. Ya. Sampai as-shalatu firihal. Ya, kalau dibacakan muadzin, bacakan seperti itu. Ya. Manakah yang lebih utama, beribadah sembari menunggu azan di masjid atau sholat sunat di rumah lebih besar faedah amalannya bagi laki-laki? Ya, seperti tadi. Kalau punya kesempatan untuk sholat sunat di rumah, kemudian mengajar ke masjid, apalagi yang rumahnya dekat masjid, ya, ini sangat utama. dengan ketentuan menggabungkan beberapa keutamaan. Salat sunat di rumah, kemudian dia dapat sab pertama di masjid, nah, ini luar biasa. Tapi kalau dia salat di rumah, kemudian kehilangan salat jamaah, kehilangan apalagi jalan ke masjid itu banyak rintangannya, banyak gangguan, ya maka dia kejar keutamaan yang lebih banyak. Untuk salat di masjid, kemudian dia dapat sab pertama, dapat takbiratul ihramnya imam, wallahu a'lam. Apabila saat kita sedang di fasilitas umum atau kantor dan waktu azan sudah masuk, namun di musola kantor belum ada yang azan, namun azannya dari radio azan HP, apakah perlu kita azan lagi? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Jadi yang di masjid itu adalah rekaman azan, tidak ada muadzin, apakah sah juga? Tetapi yang idealnya dan sangat utama, kantor itu kan punya pengeluaran, punya anggaran, kenapa tidak bisa menganggarkan untuk gaji 500 ribu per bulan untuk muadzin yang mengurusi azan, nanti ketika tidak ada imamnya dia bisa jadi imam. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau memang itu tidak ada, ya maka dikumandangkan azan di musola tersebut dengan melalui rekaman radio ataupun rekaman HP, insyaallah tidak mengapa. Ya, insyaallah tidak mengapa. Dan ketika masuk semuanya ke musola, tetap dikumandangkan iqamah dan dipilih imam yang pantas untuk jadi imam. Yang perlu kita nasihati, kalau bapak ini yang bertanya menyadari tidak ada muadzin, maka bapak yang jadi muadzin. Ya. Ini keutamaan yang besar. Ya. Bila mana waktu sholat itu memang karyawan dan pegawainya dibolehkan untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat beberapa menit sebelum, apalagi ketika sudah dengar azan di masjid lain, maka saya berharap bapak yang menjadi muadzin di sana seterusnya. Ya, kejarlah keutamaan azan ini yang memang luar biasa besar dan tingginya. Wallahu a'lam. Tentang tolong jelaskan tentang surat Al-A'raf 204 dengan keadaan-keadaan yang terjadi ketika kajian. Adanya suara mengganggu saat kajian dan bagaimana bagi orang yang melihat, mengatakan orang yang buat gaduh dalam kajian, apakah ditanya juga pertanggungjawaban di akhirat? Ada suara gaduh? Saya tidak merasa ada suara gaduh. Mungkin karena sedang berbicara, ya. Kalau ada yang suara gaduh bicara sama sini, ya kalau seandainya kita berdekatnya dan kita mencoba untuk menasihati, sebaiknya dengarkan kajian. Kalau dia tidak mau, pindah tempat. Masih kosong depan saya ini, masih kosong. Masih kosong. Memang adab majlis luar biasa. Apalagi sekarang kita membaca hadis Nabi. Hadis Nabi. Majlis Imam Malik itu bila mana dia bacakan hadis, masih ada yang membuat gaduh, dikeluarkannya dari majlis. Kalau memang tidak mau dengar hadis Nabi, sebaiknya untuk tidak berdosa, keluar saja. Bukan, ya bukan arti insya Allah kalau memang keluarnya untuk berbicara, nah, tidak berdosa karena tidak mengganggu. Tapi kalau dibacakan hadis Nabi dan kita tidak mendengar, kemudian kita keluarkan suara gaduh, ini sudah luar biasa. Ya, sudah tidak ada ketertarikan untuk mendengarkan hadis Nabi. Sedangkan pembicaraan presiden saja kita hafal, ukapan-ukapannya dihafal, dikaji, ditelaah, dipahami, ditakwil-takwil. Ini hadis Nabi SAW. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi. Para ulama mengatakan ini umum. Kalau nabi masih hidup, berarti di suaranya sendiri. Kalau dia sudah meninggal dunia, suara dibacakan suaranya, hadisnya. Orang yang membacakan hadisnya lalu kita angkat suara membuat gaduh, ini nabi Allah mengancam antah bata amalukum. Ya, terhapus amalan kita. Kalau kita sudah tidak memuliakan ucapan Nabi, ucapan siapa yang harus kita muliakan lagi? Ya. Kalau kita tidak merasa ingin mendengar hadis Nabi, hadis siapa yang akan kita berbincangkan? Ya. Ini yang harus kita teliti, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat sunat dua rakaat sebelum subuh? Di rakaat pertama kita baca Al-Kafirun dan rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Iya, ini di antara yang sunnahnya, yaitu membaca dua surat tersebut. Ini di antara sunnah membaca dua surat, yang itu dua surat di rakaat pertama surat setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Qul a'udzu Qul huwallahu ahad. Salah satunya di dua rakaat fajar, kemudian juga dua rakaat tawaf. Ya, dua rakaat tawaf. Ini yang saya ingat sekarang, wallahu a'lam. Apakah ada perbedaan lafaz azan di antara imam mazhab? Ya. Bukan lafaznya tapi pengulangannya. Ya, pengulangannya ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada empat kali. Ya. Lafaznya tetap, kalau bentuk lafaznya sama yang seperti yang kita pelajari itu, tetapi pengulangannya yang berbeda, wallahu a'lam. Ketika kita masbuk, saat itu misalnya imam lagi sujud, kita takbir lalu sedekap lalu sujud. Takbir tidak pakai sedekap lalu sujud, mana yang betul Ustaz? Yang ditanyakan ini betul ya. Kalau itu caranya, dia masbuk, imam sedang sujud kan, dia berdiri kemudian Allahu Akbar, bersedekap dia, kemudian Allahu Akbar, sujud ya. Ini juga benar. Ada yang juga kita dengarkan pendapat sebagian guru kita seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad ya, dia boleh langsung sujud tanpa bersedekap, tetapi dengan syarat harus takbir, karena saat itu kan dimulai dengan takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, takbir yang sekarang ini bukan takbir sujud, tetapi takbiratul ihram. Karena dia mendapati imamnya sedang sujud, maka dia langsung sujud. Ketika didapat imamnya sedang berdiri, dia langsung berdiri. Kalau dia sedang berdiri, pasti kan bersedekap. Sujud bersedekap, patah leher kita ya. Maka itu pertanyaan tadi juga benar. Dan ada cara yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, Allahu Akbar, langsung sujud. Dan takbir itu bukan takbir untuk berdiri, tapi takbiratul ihram. Karena posisi imam yang wajib diikuti sedang sujud, maka dia langsung sujud. Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Apanya? Tahiyatul Masjid, ya. Oh, sedang khutbah tadi. Nah, terus dia duduk karena merasa enggak salat itu enggak perlu. Ya. Justru menunjukkan dia harus salat. Dia duduk itu karena Nabi kan sedang khutbah, ada alasan. Enggak apa-apalah saya duduk. Nabi kan sedang khutbah, untuk apa saya salat? Ternyata dia harus salat. Itu tadi. Dia harus salat. Kalau seandainya dia boleh duduk, maka Nabi enggak apa-apalah. Tidak ditegur oleh Nabi. Tapi ternyata Nabi menegurnya padahal dia sedang khutbah. Belum, sudah salat kamu dua rakaat? Belum. Bukan karena dia boleh duduk, tapi karena dia memandang beralasan karena Nabi sedang khutbah, dia tidak perlu dia salat tahiyatul masjid. Ternyata dia mesti salat tahiyatul masjid ya. Itu tadi. Dan ternyata dia memang duduk duluan. Bukan artinya dia tindakannya boleh duduk duluan, tidak. Karena dia alasannya memandang tidak perlu sholat tahiyatul masjid, maka dia duduk. Ternyata dia harus sholat tahiyatul masjid. Dan duduk yang pertama itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya. Sujud sahwi. Kenapa kita ikut imam tadi? Karena lupa kan? Nah, lupa itu kan sahwi. Sujud karena lupa. Kalau dalam kondisi itu sebelum ya, nanti ketika ini kita nambah lagi kan ya, kita sebelum. Dan boleh, karena posisinya para ulama, karena dalam masalah sebelum dan sudah salat ini berbeda pendapat. Ada mengatakan kalau dengan maksud tadi kan dia menambah ya, menambah. Ketika dia menambah salam, maka kalau tambahan itu setelah salam. Tetapi saya katakan tadi boleh sebelum dan boleh sudah. Ya, karena masalah sebelum sudah ini masalah ijtihad. Ya. Dalam kasus sendiri dia sholat boleh. Kasusnya sebenarnya kata Imam Syekh Utsaimin, kalau kasusnya adalah menambah sesuatu, bukan mengurangi, maka dia sujudnya setelah salam. Jadi kalau tadi saya katakan boleh, karena memang itu yang saya simpulkan dari pendapat ulama, karena sebelum sudah salam ini masalah ijtihadiyah. Ya, bapak boleh sholat sujud dalam kasus tadi, karena dia telah menambah salam bersama imam, padahal dia seharusnya tidak salam. Maka dia seharusnya sepantasnya sujudnya setelah salam, nanti dia salam lagi. Assalamualaikum, nanti dia sendiri, nanti dia sujud dua rakaat, kemudian salam lagi. Salam yang kedua ini salam untuk dua sujudnya itu. Ya, dan boleh dia sujud sebelum salam, karena di sebelum dan sudah salam ini tidaklah berpengaruh besar. Ya, karena masuknya dalam kategori perbedaan pendapat ulama. Ya. Bacaan dalam sujud sahwi bacaan sujud. Ya. Ini kata ulama bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya. Dan ada riwayat yang para ulama menukilkannya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ya, tapi riwayatnya diperbincangkan oleh para ulama. Nah, kalau kita ingin nyaman, tentu bacaan sujud. Ini yang paling utama. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'aluha fi sujudikum." Ketika turun, "Wasabbihisma rabbikal a'la," firman Allah dalam surah Al-A'la, "Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Tinggi." Kata Nabi, jadikan lafaz tasbih ini ketika sujud. Nabi tidak mengatakan sujud dalam sholat. Sujud, maka termasuk sujud sahwi. Ya. Sementara tadi Subhanalladzi la yanamu wa la yashu ini riwayatnya tidak diyakini, artinya masih diperbincangkan Quran. Maka yang lebih aman yaitu bacaan sujud yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya jumpai di kampung yang jamaah masjidnya sangat sedikit. Muadzinnya azan sambil duduk di kursi yang di depannya meja. Ada juga muadzin yang membawa mik ke ruang garim sampai masak atau menggoreng. Bagaimana adab muadzin? Kalau bapak tahu ini, gantikan muadzinnya ini. Bapak silakan masak dulu, sayang azan. Ya, sayang azan. Ya, subhanallah, saking sibuknya ngurusi perut sampai tidak punya waktu untuk azan. Keterlaluan lah kaum muslimin. Tapi kalau kasusnya duduk di atas kursi karena tidak mampu berdiri, tidak ada masalah. Ya. Bukan karena merendahkan, karena azan, asalnya azan ini kan berdiri. Ya. Kalau dia merendahkan keutamaan berdiri, ini tidak benar. Tapi kalau karena memang tidak mampu berdiri, sedangkan sholat saja tidak mampu berdiri, duduk. Ya. Karena faktor usia dia duduk, tidak ada masalah. Nah, sekarang ini memang hal-hal yang seperti ini sering jadi permainan oleh kaum muslimin. Azan itu jadikan permainan. Ya. Subhanallah, apalagi dengan media-media sekarang ini, azan dijadikan permainan. Nah, ini tidak ada yang tersisa dari agama Allah ini kecuali dipermainkan oleh kaum muslimin. Waliyadzubillah. Nah, dianggap remeh, nah, seperti disempat juga sedang menggoreng. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai dua kali, kemudian dibalik gorengnya. Baik lagi dia ini terlalu meremehkan. Waliyadzubillah. Padahal itu ibadah. Ibadah mengagungkan Allah SWT, mengangkat asma Allah, menyebut, meninggikan nama Nabi, memanggil untuk ibadah, bertasyahud, ya, bersyahadat. Ini bukan perkara yang ringan, perkara yang sederhana. Ini karena tidak mengenal keutamaan azan itu dan ibadah azan itu, dianggap sebagai rutinitas biasa. Ya, waliyadzubillah, ini pembekalan terhadap seperti ini yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, tunggu ustaznya di presiden dulu lah. Ustaznya diangkat jadi presiden, baru dia diikuti dalam ini. Ya, kalau sampai seperti itu dengan standar ustaz itu mengenal hadis, beberapa hadis, kemudian dia coba-coba. Ini waktu saat itu bukan dari pengalaman proses 1-2 hari, menetapannya puluhan tahun. Nah, ini tidak perlu ditaati ustaznya seperti ini. Boleh taati ustaz seperti ini. Masa dia bisa menetapkan waktu sholat, memang dia sadarnya hadis memang, tapi kan hadis itu dalam suasana ilmu duniawi, ya, ilmu duniawi, bukan dengan kasat mata, apalagi kita hidup di terang, waktu terang. Kecuali kalau ustaz itu tinggal di puncak gunung, ya dia tinggal di kota, ya, kota dia, untuk mengenal bagaimana waktu fajar saya dia. Mengerti mungkin dalam beberapa hari dia bisa, tapi jangan diterapkan kepada orang lain, jangan terapkan kepada orang banyak. Sementara waktu sholat itu sudah penetapannya perjalanan bertahun-tahun dengan melihat perjalanan matahari. Sikap ini tidak benar. Wallahu'ala. Apakah hukumnya mengumandangkan azan di luar sholat seperti bayi lahir, orang meninggal, atau ketika hujan deras disertai petir? Jazakumullahu khairan. Ya, mengumandangkan azan ketika bayi lahir ini khilaf para ulama. Karena ada riwayat yang dari Anas bin Malik, ya, atau yang lainnya. Para ulama, sebagian para ulama ada yang menguatkan hadis ini sehingga mensunahkan mengumandangkan azan di telinga bayi ketika baru lahir, dan yang melemahkannya maka tidak menganggap ini sebagai sunnah. Nah, di antara yang menguatkan adalah Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ya. Jadi hal ini perbedaan pendapat. Ya. Bagi yang mengamalkan tidak ada masalah, yang tidak mengamalkan dengan alasan tadi juga tidak mengapa. Adapun ketika orang meninggal dunia yang tidak ada dalilnya. Emangnya orang meninggal dunia itu kan sholat pula, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuannya. Begitu juga hujan deras, petir, gempa, ketika menguburkan jenazah, masukkan ke dalam lahatnya, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ini ibadah, ya, ibadah. Wallahualam. Terakhir, seorang tua atau orang tua menentukan pembagian hartanya kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup kepada masing-masing anaknya, tetapi boleh dimanfaatkan ketika dia sudah meninggal. Bolehkah ini? Ini kalau pemanfaatannya setelah meninggal dunia, ini warisan dan penetapannya kepada hukum waris. Tapi kalau hibah, itu pemanfaatannya ketika hidup. Kalau dia membagi harta itu sebagai bagi rata semuanya, dia punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dibagi rata dan dibagi dengan di notaris dan semuanya mengambil haknya masing-masing, ini tidak masalah. Dengan ketentuan membagi rata semuanya, mendapatkan semuanya dan selesai. Jadi sudah pindah hak milik dan ini hibah. Dibenarkan dengan ketentuan semua harus dapat. Ya. Kalau pemanfaatannya setelah meninggal dunia, ini harta warisan. Tidak boleh pembagian seperti itu. Ya. Tidak boleh pembagiannya seperti itu. Nanti pembagian yang Bapak lakukan ini nanti kalian bagi-bagi setelah meninggal dunia dengan ketentuan si fulan dapat segini, si fulan dapat ini. Ini adalah hibah yang seharusnya sudah dapatkan sebelum meninggal dunia. Kalau setelah meninggal dunia itu adalah harta warisan. Wallahu a'lam. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.